Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا أما بعد أخوتي في الله رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan pembacaan kita terhadap risalah Syarah Aqidah Salaf Ashabil Hadith karya Syekh Rabi' hafizahullah taala. Syarah beliau terhadap Aqidah Salaf Ashabil Hadith karya Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk pada penjelasan beliau tentang orang yang mengatakan bahwa lafzi bil Quran makhluk. Bagaimana hukumnya? Telah disebutkan bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah menghukumi orang yang mengucapkan dan ucapan seperti ini, dia adalah seorang Jahmi. Barakallahu fikum. Dia adalah seorang Jahmi. La ingin lari dari ucapan Al-Quran makhluk, kemudian merubah dengan perkataannya lafzi bil Quran makhluk. Barakallahu fikum. Yang pada hakikatnya orang tersebut menginginkan bahwa Al-Quran itu makhluk, akan tetapi dia berkelit, berputar, barakallahu fikum, dan menggunakan taqiyah, lafaz-lafaz yang memiliki makna yang bersayap, menggunakan uslub-uslub yang makir, bersembunyi dengan kalimat tersebut agar tidak diketahui kedok aslinya tentang keyakinan Jahmiyahnya. Barakallahu fikum. Beliau melanjutkan penjelasan beliau pada halaman yang ke-56 pada cetakan ini. Beliau mengatakan hum yakulun, setelah beliau menyebutkan di sana ada sebagian dari ahlul bidah yang yatasattarun, mereka bersembunyi dengan uslub-uslub ini, dengan kalimat yang seperti ini, dan dia mengatakan ana salafi, saya seorang salafi sunni. Barakallahu fikum. Akan tetapi setelah diteliti pada ibarat-ibarat mereka, ungkapan-ungkapan mereka, dan dicek tentang tasarrufat wal mawaqif, perbuatan dan sikap-sikap mereka, maka menjadi jelas terang bahwa mereka adalah ahlul ahwa'i wadzalal. Hum yakulun innahum min ahli sunnah. Mereka mengatakan bahwa mereka dari ahlu sunnah. Kata beliau, in kanu sadiqin annahum min ahli sunnah falyakulu. Jikalau memang mereka itu ahlu sunnah, dalam permasalahan ini hendaknya mereka mengatakan Al-Quran kalamullah. Jika mereka memang mengaku ahlu sunnah, hendaknya mereka mengatakan Al-Quran itu kalamullah, ghair makhluk. Kalamullah bukan makhluk. Wal yukaffiru man yakul Al-Quran makhluk. Dan hendaknya coba dia mau mengkafirkan atau tidak tentang ucapan orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Mislama kaffarahum ahlu sunnah. Sebagaimana ahlu sunnah telah mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Wala yalifu wa yaduru wa yakul lafzi bil Quran makhluk. Jangan kemudian dia berkelit, berputar-putar, berbelit-belit, kemudian dia mengatakan lafzi bil Quran makhluk, lafadzku terhadap Al-Quran ini makhluk. Barakallahu fikum. Yakni hendaknya terang mengatakan sebagaimana ucapan ahlu sunnah, Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Ini ucapan yang gamblang, jelas, wadih. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Ismail ibn Abdurrahman. Kata beliau, Ahmad ibn Hanbal arafa makrohum. Imam Ahmad, beliau mengerti bagaimana makar mereka, wa kaidahum dan tipu daya mereka, wa annahum yakulun hadha makran wa tasatturan wa firaran min an yusamu bi annahum jahmiyah. Imam Ahmad mengerti orang-orang yang mengucapkan ucapan seperti ini, mereka menginginkan makar, mereka menginginkan tipu daya dengan ucapan tersebut. Apa? Yakni mereka ingin lari, mereka ingin bersembunyi, ingin jauh dari untuk disematkan padanya sematan Jahmiyah, bahwasanya mereka itu Jahmiyah. Mereka ingin lari dari itu. Karena di saat itu sunnah telah kuat, barakallahu fikum, di masa Al-Mutawakkil, dan kemudian Jahmiyah mereka bersembunyi, tidak memiliki syaukah, tidak punya kekuatan di saat itu. Maka kemudian karena mereka tidak berani untuk sarahah, terang-terangan menyerukan akidah sebagaimana akidah yang mereka telah serukan pada 3 generasi khalifah, mereka bersembunyi dan membuat kalimat baru, membuat uslub baru yang intinya bahwa mereka tetap meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Sehingga mereka menggunakan kalimat lafzi bil Quran makhluk. Barakallahu fikum. Mereka mengucapkan ucapan ini sebagai bentuk makron, makar. Watasatturan, untuk bersembunyi. Wafiraran, dan untuk lari. Agar tidak disebut Jahmiyah. Agar tidak disebut Jahmiyah. Fayazdarihimun nas wa yasqutun fil mujtama'. Mereka ingin lari agar mereka tidak dicela, tidak direndahkan oleh manusia, kaum muslimin, dan mereka agar tidak jatuh di mata masyarakat, kaum muslimin di saat itu. Ila akhirnya. Fayatasattaruna bihadil alfaz. Akhirnya mereka pun bersembunyi di balik kalimat ini. Faqala al-Imam Ahmad wa man ma'ah, maka Imam Ahmad dan bersama yang bersama beliau mengatakan, "Inna man qal lafzi bil Qur'an makhluk fa huwa jahmi." Barang siapa yang mengatakan lafzi bil Qur'an, lafazku, bacaanku terhadap Al-Qur'an itu makhluk, fa huwa jahmi, maka dia adalah Jahmiyah. Bal huwa syarrun minal Jahmiyah, bahkan dia lebih jahat, lebih jelek dibanding Jahmiyah itu sendiri. Limadha, kenapa, kata beliau? Li'annahum yushbihunal munafikin, dikarenakan mereka itu mirip serupa dengan kaum munafikin. Mereka serupa dengan kaum munafikin. Fal munafik la yajhar binifaqih, munafik itu tidak menampakkan kenifakannya, bersembunyi. Barakallahu fikum, tidak menampakkan kekufurannya, tetapi menampakkan keislamannya. Itu munafik, sehingga tidak menampakkan kemunafikannya. Bal yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yusalli ma'an nas, bahkan dia bersyahadat, salat bersama manusia. Wa qad yakhruj ilal jihad, bahkan mereka terkadang keluar ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akfar minal kufar, pada hakikatnya sementara mereka lebih kufur dibandingkan orang kafir itu sendiri. Barakallahu fikum. Wahum fiddarkil asfali minan nar, kaum munafikin mereka berada di kerak api neraka. Fiddar asfal minan nar, di kerak, di paling bawah api neraka itu sendiri, yang paling gosong, yang paling matang di bawah. Barakallahu fikum, kaum munafikin. Qal bal munafik, qal fahaula syarrun minal kufar, maka mereka itu lebih jelek dibandingkan kufar. Wahaula isyarrun minal jahmiyah limada, adapun mereka yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk, mereka lebih jelek dibandingkan Jahmiyah. Kenapa? Limada li'annahum i'taqadu aqidatal Jahmiyah, dikarenakan mereka meyakini akidah Jahmiyah. Fi annal Qur'an makhluk, bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Lakin, akan tetapi, yasturuna hadhil aqidah, mereka menutup-nutupi keyakinan tersebut. Ditutupi. Mereka yakini itu, keyakinan Jahmiyah. Mereka tutupi. Dengan apa? Biqaulihim, dengan ucapan mereka, lafzi bil Qur'an makhluk. Ucapanku, pelafatanku terhadap Al-Qur'an ini makhluk. Mereka tutupi keyakinan itu dengan ini. Jadi mereka serupa dengan kaum munafikin. Tsumma ja'unasun yantamuna ila sunnah wa waqa'at indahum syubah, masakin yaqulun kalamullah wa yaskutun. Kemudian setelah itu datang generasi baru lagi yang mereka menisbahkan diri kepada sunnah, yakni menisbahkan diri kepada ahli sunnah, dan terdapat pada diri mereka syubah, syubhat-syubhat. Yani masakin, kasihan mereka. Yaqulun, mereka mengatakan, Al-Quran itu kalamullah, terus diam. Al-Quran kalamullah, tidak mengatakan ghair makhluk. Al-Quran itu kalamullah, titik, di situ. Tidak mengatakan bukan makhluk, ghair makhluk. Tidak mau mengatakan begitu. Al-Quran kalamullah, diam, terus. Baik. Wala yakulun, mereka enggak mau mengatakan ghair makhluk, bukan makhluk, enggak mau. Naam, qabla wujudi hadhil fitnah yasa'uhum an yakulu al-Qur'an kalamullah wa yaskutu. Ini generasi muncul yang mengaku menisbahkan diri kepada sunnah, kemudian mereka dalam perkara ini mengatakan al-Qur'an kalamullah, terus diam situ. Maka kata beliau, bagaimana hakikat orang yang seperti ini? Bagaimana ini? Beliau mengatakan, ya, bolehlah. Kalau seandainya dia mengatakan demikian, sebelum terjadinya fitnah, fitnah tentang khalqil Quran di masalah Imam Ahmad. Bolehlah kalau dia mengatakan Al-Quran itu kalamullah sebelum terjadi fitnah. Bolehlah. Yakni labas. Tidak ada iskal. Tidak ada permasalahan. Baik. Yakni yasa'uhum. Boleh bebas dia mengatakan begitu. Untuk mengatakan Al-Quran kalamullah wa yaskutu. Kemudian dia diam. Oh, titik di situ. Amma ba'da an hadasat hadil fitnah. Adapun setelah munculnya fitnah khalqil Quran di masalah Imam Ahmad tersebut, barakallahu fikum, wa hasalat fiha dima, dan kemudian terjadilah pertumpahan darah dengan sebab fitnah ini, fitnah tentang khalqil Quran, barakallahu fikum, wan tuhikat fihal a'rab, kehormatan-kehormatan dirampas. Wa syurrida ahlus sunnah min ajlil qawl bi anna al-Qur'an kalamullah. Bahkan ahlus sunnah diusir. Ahlus sunnah barakallahu fikum dikucilkan. Bahkan disiksa di saat itu. Ya, bahkan dibunuh. Dengan sebab ucapan al-Qur'an kalamullah. Wa hasala lahum minal jahmiyah ma hasal. Kemudian menimpa mereka ahlus sunnah. Apa yang menimpa mereka dari perbuatan Jahmiyah, ya'tiha ula wa yasa'uhum an yakulu al-Qur'an kanamullah wa yaskutu. Kemudian setelah itu kok datang mereka model yang sekarang ini mengatakan al-Qur'an kalamullah kemudian diam di situ titik. La yasa'uhum dzalik. Enggak boleh seperti ini. Enggak boleh. Dia harus terang mengatakan al-Qur'an kalamullah ghair makhluk. Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Quran itu kalamullah. Kalamullah bukan makhluk. Sampai di situ harus demikian. Barakallahu fikum. Li'anna hadha qarinatun ala annahum la yu'minuna bi'anna al-Quran kalamullah. Ini kenapa? Disebabkan ucapan yang seperti ini, Al-Quran kalamullah, menediam di situ. Ini masa-masa terjadinya telah terjadi fitan. Barakallahu fikum. Dan banyak para penyeru duat Jahmiyah yang menyebarkan keyakinan tersebut. Kemudian datang orang yang mengaku pada sunnah dan dia hanya mengatakan Quran kalamullah titik. Maka yang seperti ini sebagai qarinah, tanda-tanda bahwa dia ini enggak beriman bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Sehingga mereka mengatakan barakallahu fikum seperti ucapan Jahmiyah. Hattal Jahmiyah min asalibihim, sampai-sampai Jahmiyah itu sendiri termasuk dari uslub mereka, mereka mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Bahkan Jahmiyah itu sendiri mereka punya ibarat ungkapan mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Yakni yang mereka maksud makhlukullah. Kalamullah yakni makhlukullah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Mereka meyakini itu seperti dalam kalimat penisbatan naqatullah, unta Allah. Penisbatan mudhaf mudhaf ilaih, unta Allah. Unta Allah. Maksudnya apa? Ini adalah unta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Unta makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baitullah, rumah Allah, rumah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini uslub makir, uslub yang dipenuhi dengan makar. Barakallahu fikum, yang di situ untuk bersembunyi. Bersembunyi dari tadi barakallahu fikum, ya, agar tidak nampak. Agar tidak nampak keyakinan mereka. Fa idza jaa'a shakhsun yad'i sunnah, apabila datang seorang mengaku sunnah, fi waqtin istajjat fihi alfitnah, apabila datang seorang mengaku sunnah pada waktu kondisi manusia sedang heboh-hebohnya atau sedang banyak duat para penyeru yang menyerukan fitnah seperti ini, kemudian kok datang model orang yang sekarang mungkin jarang ya, barakallahu fikum atau jarang terdengar tentang fitnah ini. Baik, barakallahu fikum. Kalau seandainya lagi menghangat fitnah seperti ini, penyeru-penyeru barakallahu fikum dari kalangan Jahmiyah menyerukan akidah ini, kemudian kok ada orang mengatakan Al-Qur'an kalamullah, diam di situ. Ini ada qarinah, ada tanda-tanda. Karena di waktu itu dibutuhkan kejelasan. Waktu-waktu seperti itu, kondisi seperti itu, masa-masa fitnah, itu dibutuhkan apa? Kejelasan. Muncul fitnah, tersebar, ahlu sunnah sedang geger. Ada fitnah di sana, terpecah sana, sini, sini. Kemudian dia diam. Apa motif Anda? Anda gak mau sibuk dengan itu. Ini. Ada tanda-tanda ini. Ada tanda-tanda. Kenapa? Ya, karena gak mau terang-terangan. Gak mau jelas. Barakallahu fikum. Yakni, Anda mutawakif lah. Saya mau tengah-tengah aja, diam dah. Pas ketika dicek, datang-datang waktu, selang waktu, oh ternyata ada kecondongan ke sana. Sehingga tidak mau mengatakan dengan jelas sebagaimana sikap para ulama menerangkan ini batil, ini kesalahan. Kemudian mereka tidak mau mengikuti para ulama. Sehingga mereka, anak tahu kok saya lah, tidak mau mengatakan ini, tidak mau mengatakan itu. Ini posisi sedang hangat, fitnah sedang melanda. Kemudian dia diam demikian. Tidak mau terang-terangan. Lah ini qarinah. Qarinah bahwasanya ada apa? Sekarang penyeru doa Jahmiyah misalkan sedang menggencarkan keyakinan ini. Dalam posisi seperti ini, seorang harus jelas mengaku sunnah tapi kok diam di situ, tidak mau mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghair makhluk. Enggak mau. Maunya Al-Qur'an kalamullah tuh. Al-Qur'an kalamullah. Katakan ghair makhluk. Enggaklah, enggak mau ngomong gitu. Loh, ada apa? Emang kenapa? Kan gitu. Berarti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Barakallahu fikum. Qal fa idza jaa'a shakhsun yad'i sunnah fi waqtin, ketika datang seorang mengaku sunnah pada waktu yang ishtaddat, sedang panas. Sedang panas pada waktu itu fitnah ala ahli sunnah yang menimpa ahlu sunnah kaum muslimin. Misalkan yaqulu al-Qur'an kalamullah, dia mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah. Naqulu lahu, kita katakan kepada dia. Kul, katakan, ghair makhluk, bukan makhluk. Sambung, ayo sambung. Baik. Fa yaqulu la aqulu makhluk au ghair makhluk, aku enggak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk, enggak maulah. Mal ladzi yamna'u, kata beliau, apa terus yang menghalangi dia untuk mengatakan begitu? Untuk menerangkan, menjelaskan. Apa yang menghalangi dia? Fala budda min anna hunaka syai'an. Berarti di sana ada sesuatu. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Sehingga enggak berani. Hadza qarinah. Berarti ini tanda-tanda. Ini adalah tanda-tanda. Baik. Fa imma an yakul. Hendaknya dia mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghair makhluk. Li'anna hunaka ummatan amamah. Dikarenakan di sana itu umat di depannya. Takul mengatakan, umat sedang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Maka dia harus mengatakan dengan sarahah, dengan terang, dengan gamblang, Al-Qur'an kalamullah ghair makhluk. Baik. Wa imma annahu jahmi, atau kalau tidak berarti dia jahmi. Wa illa falimadha, kalau seandainya enggak mau dikatakan jahmi, falimadha, kenapa? La yanfi hadhihi sifah adzamimah an kalamillah, tidak mau menafikan sifat tercela ini. Sifat tercela, yakni kalimat makhluk terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an makhluk. Kenapa enggak mau menafikan kalimat seperti ini? Kenapa? Hendaknya dia mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk, dia nafikan harus. Tapi dia enggak mau. Ada apa? Kenapa enggak mau? Demikian. Mal ladzi yamna'u an yanfiha, apa yang melarang dia untuk meniadakan kalimat itu, wa yaruddu hadzal batil, dan membantah kebatilan tersebut? Kata beliau, fil asl ai qabla nusyu'il fitnah, secara asal, hukum asal, yakni qabla nusyu'il fitnah, sebelum berkembangnya fitnah, Barakallahu fikum. Kana yakfil insan, di saat itu manusia cukup mengatakan Al-Quran kalamullah. Titik. Lakin lamma hadatsatil fitnah, akan tapi setelah terjadinya fitnah, wa hasala ma hasal minal mihan li ahli sunnah, terjadilah apa yang terjadi dari fitnah yang menimpa ahli sunnah, wa saran nasu yumtahanun bi su'alihim anil Quran, dan kemudian manusia diuji, di barakallahu fikum, dites, manusia dites di saat itu fitnah yang sedang memanas, kaum muslimin dites, setiap orang dites oleh pemerintah. Barakallahu fikum. Dengan ucapan atau dengan pertanyaan, hal huwa kalamullah ghair makhluk au huwa makhluk, apakah Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk atau makhluk, dites satu-satu. Barakallahu fikum. Fa ahlu sunnah yakulun, maka ahlu sunnah di saat itu mengatakan kalamullah ghair makhluk. Wal jahmiyah yakulun Al-Quran makhluk, jahmiyah mengatakan Quran itu makhluk. Summa saru yakulun, kemudian mereka setelah itu mengatakan Al-Quran kalamullah. Setelah berpindah kondisi, berubah keadaan, Jahmiyah kemudian merubah kalimatnya, Al-Quran itu kalamullah. Ternyata yang mereka maukan, wa yuriduna bihi annahu min makhluqatillah, bahwa kalam itu adalah dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Mithla naqatillah wa baitillah, seperti penisbatan naqatullah baitullah. Mereka meniatkan dengan kalimat itu ke sana. Baik. Wa idhafatul Quran indal jahmiyah ilallah idhafata makhluk ila khaliqih. Adapun idhafah di sini, kalamullah di sisi mereka, di sisi mereka idhafah di sini, mereka nisbatkan seperti idhafah kalimat naqatullah dan baitullah. Paham ya? Barakallahu fikum. Yani naqah ini makhluk Allah, bait adalah makhluk Allah. Yani naqah makhlukun, wallahu khaliquh, Allah yang menciptakannya. Baik. Baik. Idhafah makhluk ila khaliqih, pengidhafahan makhluk kepada penciptanya. Laisat kal idhafah allati yakuluha ahlu sunnah wa ya'takidunaha, bukan seperti pengidhafahan yang dimaksud oleh ahlu sunnati wal jamaah. Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah, bukan kalam ciptaan Allah, tapi itulah kalam lillah, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala, ini kalam min sifatillah, dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Id anna ahlu sunnah yakulun, bahwasanya ahlu sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah, qabla an tahdutsal fitnah, falamma hadatsat qalu, ahlu sunnah mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, ini sebelum terjadi fitnah. Adapun setelah terjadi fitnah, mereka mengatakan Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Raddan ala man yakul, sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Baik. Ini beliau barakallahu fikum menceritakan bagaimana terjadinya fitnah di saat itu seperti ini. Berlika-likunya bagaimana berbelit-belitnya sebagian dari ahli bidah dalam keyakinan ini. Barakallahu fikum. Jadi maksud beliau, ketika manusia terjadi fitnah di saat itu tentang perkara ini, maka ahlu sunnah harus terang-terangan mengatakan dengan lengkap Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Barakallahu fikum. Adapun kalau tidak ada fitnah, yakni maafi syai, ya tidak mengapa. Nah, terang. Barakallahu fikum. Ahlu sunnah tidak ada yang menyerukan keyakinan itu. Nah, barakallahu fikum. Wal maksud anna ahlal fitan daiman yuhdithuna asya wa asya. Yang dimaksud bahwa ahlul fitnah itu terus-menerus membuat perkara-perkara baru. Ya dan billah. Wa min dzalik, di antaranya itu, annahum yuhdithuna wasail yatadarra'una biha ila nashri bida'ihim wa isha'atihim. bahwasanya mereka ahlul fitan membuat perkara-perkara, wasail-wasail, perantara-perantara yang yatadzarra'un, yang mereka menjadikan dengan perkara itu menjadi perantara, wasilah untuk menyebarkan kebid'ahan mereka. Mimma ahdatsatul Jahmiyah, seperti apa yang telah diperbuat oleh Jahmiyah ba'da hadzal fitnah, setelah fitnah ini, dua perkara. Di antara yang diperbuat oleh Jahmiyah setelah munculnya fitnah ini, ada dua perkara. Yang dari perkara yang itu adalah buatan dari mereka. Yang pertama, al-awwal. Imma an yakulu. Mereka satu, mereka mengatakan innal Qur'an kalamullah wa yaskutun. Satu. Ini salah satu makar perbuatan yang dibuat oleh Jahmiyah. Yang dibuat oleh Jahmiyah. Barakallahu fikum. Di masa fitnah. Mereka mengatakan Al-Qur'an kalamullah kemudian diam. Wa yaksuduna bih, mereka memaksudkan dengan kalimat itu annahu makhluqun lillah, bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wala yaksuduna ma'taqadahu ahlu sunnah, mereka tidak memaksudkan seperti keyakinan ahlu sunnah. Wal qarinah ala dzalik, apa qarinahnya, kok bisa kalimat yang seperti itu zahirnya yang dimaksud adalah yang lain. Qarinahnya, tanda-tandanya, alamatnya adalah annaka idza qulta li ahadihim, bahwa engkau apabila mengatakan kepada mereka, kul, katakan, ghair makhluk, ucapkan oleh anda bukan makhluk. Yaqulu, dia mengatakan, la, enggak mau. Nah, ini tanda yang kuat. Limadha la yaqulu ghair makhluk wal fitnah amama tata'ajjaj? Kenapa dia tidak mau mengatakan ghair makhluk, bukan makhluk, sementara fitnah sedang menyala-nyala, sedang berkobar di hadapannya. Manusia sedang diuji. Barakallahu fikum. Kenapa? Fala yaqif indal qaul, maka hendaknya dia enggak berhenti di situ. Barakallahu fikum. Wala yanfi anhu qaunahu makhluqan, kemudian dia tidak mau menafikan darinya bahwa Al-Qur'an itu makhluk, enggak mau menafikan. Illa wa fi nafsihi marad, tidak ada kecuali dalam hatinya ini penyakit. Ba'da hudusi hadzal fitnah, setelah munculnya fitnah ini. Ini satu, salah satu makar yang dibuat-buat oleh Jahmiyah. Yang kedua, di antara makar yang dibuat oleh Jahmiyah setelah munculnya fitnah ini adalah mereka mengatakan imma an yakul, mereka mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk. Ini pembahasan kita. Ini salah satu makar yang dibuat oleh mereka. Lafaz yang mujmal, yang masih global, bisa dipahami ini itu. Demikian. Yuridun, mereka menginginkan dari kalimat lafzi bil Qur'an, lafadku terhadap Al-Qur'an ini makhluk, mereka menginginkan Al-Qur'an itu makhluk. Kenapa? Li'anna kalimatal laf, dikarenakan kata laf itu kalimatun mujmalah. Kalimat yang masih mujmal, masih global. Masih global. Bisa dibawa makna ke sana dan kemari. Lafaz ini masih bisa dibawa makna ke sini dan ke situ. Masih bersayap. Barakallahu. Wa tahtamil an yurad, atau tahtamil an yurada biha, kalimat lafz ini kemungkinan pertama bisa diinginkan dengan al-malfud bihi, yaitu yang dilafadzkan. Apa itu? Al-Quran. Sehingga ketika dia mengatakan lafzi bil-Quran makhluk, yang dia maksud ini bisa dibawa kemana? Al-malfud, yakni yang dibaca, yakni Al-Quran. Sama aja Al-Quran makhluk akhirnya. Satu, kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, makna yang kedua, watah tamil an yurad, dan bisa juga mengandung makna yang lain, nafsul lafad, yaitu lafadnya sendiri, yakni ucap, lafadnya manusia. Barakallahu fikum. Sehingga bisa bermakna demikian. Yang berbeda. Fa'idha atlaqaha, kalau lafaz ini dimutlakkan tanpa diberikan kaid, tanpa dirinci, tanpa dipertegas, fa'innahu fil ghalib, maka secara umum kebanyakannya, fil ghalib, kebanyakannya yuridu, diinginkan atau dimaukan, annalladhi atalafad bihi, bahwa yang aku ucapkan, jadi lafzi maknanya apa? Yang aku ucapkan, jadi apa? Al-Quran jadinya. Wahuwa Al-Quran makhlukun, itu kebanyakan, ya, kebanyakan lafad ini lafzi bil-Quran, kalimat lafz ini kebanyakannya dibawa ke sana. Sehingga mereka Jahmiyah memilih kalimat ini dalam posisi mereka enggak punya syaukah, tidak memiliki kekuatan, enggak punya kekuasaan, enggak punya pengaruh di saat itu. Tetapi mereka masih pengin menyebarkan keyakinan itu. Demikian. Barakallahu fikum. Fa yaqulu ahlus sunnah, maka ahlus sunnah itu mengatakan utruk qaulak, tinggalkan ucapan seperti itu. Lafzi bil Qur'an, enggak usah ngomong begitu. Tinggalkan. Kalau Anda ahlu sunnah, ucapkan Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Selesai. Baik. Lianna hadha bid'ah. Dikarenakan ini adalah ucapan bid'ah yang tidak ada contoh sebelumnya. Wa illa fa'anta biqaulika hadha. Ima antakuna jahmiyan wa ima antujaril jahmiyah. Kalau tidak, kalau engkau enggak mau meninggalkan ucapan ini, berarti engkau ini dengan ucapan ini engkau adalah Jahmiyah. Satu, kemudian pertama. Atau wa imma antujaril Jahmiyah, atau engkau serupa dengan Jahmiyah. Fatruk hadzal lafadz, maka tinggalkan ucapan yang seperti ini. La takul, jangan engkau mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk, lafadzku terhadap Al-Qur'an ini makhluk. Enggak usah mengucap begitu. Ucapkan dengan tegas Al-Qur'an kalamullah ghair makhluk. Fahadhanil amroni, dua perkara ini min wasail ahlil bidah allati yatadharra'una biha ilal qaul bi annal Qur'an makhluk. Dua perkara ini di antara perkara-perkara yang dijadikan wasilah perantara oleh ahlul bidah untuk sampai kepada keyakinan mereka bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Walamma najamat hadhihi al-iltiwa'at wa hadhihi al-hiyal wa hadhihi al-alfaz wajahaha ahlu sunnah bi fikhin wa ilmin. Maka ketika telah muncul keruwetan seperti ini, keruwetan, keribetan seperti ini, wa hadhihi al-hiyal, dan hilah-hilah yang berbelit-belit seperti ini, lafaz-lafaz yang muter-muter dan berbelit-belit yang bisa dipakai untuk bersembunyi padanya ahlul bidah, maka ahlu sunnah menghadapi mereka dengan fikih dan dengan ilmu pemahaman, barakallahu fikum, sehingga ahlu sunnah meminta ketegasan, terang jelas untuk setiap yang meyakini keyakinan yang hak hendaknya mengatakan dengan terang gamblang jelas, barakallahu fikum, tanpa kesamaran padanya. Barakallahu fikum. Faedah yang bisa kita ambil bahwa sebagaimana yang telah kita gambarkan di awal tadi, bahwa ketika muncul fitnah, fitnah apapun itu, yang dibutuhkan sikap padanya, para ulama telah berbicara dengan gamblang, jelas, wadih, maka ahlus sunnah wal jamaah untuk terang dan tegas, untuk mengikuti para ulama'nya, ulama ahli sunnati wal jamaah, barakallahu fikum. Nah, jangan kemudian mengambil sikap pertengahan sementara penjelasan telah gamblang, fitnah telah usai, penjelasan, keputusan dari para ulama jelas. Jangan mengambil sikap tengah, ana mutawakif lah, saya mau diam-diam saja lah, jangan mau, enggak mau ngomong itu, enggak mau ngomong ini. Anda ketika dibutuhkan terang, dibutuhkan kejelasan, agar kaum muslimin itu selamat, punya sikap, mereka juga punya keputusan. Oh ternyata ini mereka barangkali ikuti bimbingan para ulama, sehingga mereka yang gak tahu jadi ngerti. Ini loh sikap yang jelas, ini sudah terangkan oleh para ulama, ini keputusan para ulama, penjelasan ulama, ini dalilnya, ini penjelasannya, demikian dan demikian. Jangan kemudian mutawakif, diam-diam di tengah-tengah, maka berarti di sana ada sesuatu, qarinah, tanda-tanda yang sebenarnya dia masih juga memberatkan ke sebelah sana, atau meyakini kebenarannya, atau juga membenarkan, dan yang semisalnya. Karena jelas bimbingan para ulama telah tegas, telah terang, gamblang, barakallahu fikum, ketika dibutuhkan kejelasan, ketika dibutuhkan terang, gamblang, maka hendaknya barakallahu fikum memilih sikap-sikap yang terang, jelas, tidak terjadi lagi kesamaran, dhunun, sangkaan-sangkaan, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terlebih-lebih apabila awamun nas menunggu sikap ahlu sunnah, mana yang harus kita ikuti, bagaimana, apa yang kami harus pilih, maka ahlu sunnah harus berani menerangkan, menjelaskan, dan menampakkan al-haq. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan sampai kemudian karena dengan diamnya dia, banyak dari kaum muslimin yang ikut hanyut di dalam fitnah tersebut. Barakallahu fikum, banyak yang tidak mengerti, akhirnya terjerumus ke dalamnya karena dengan sikap diamnya. Padahal ketika dia berbicara dibutuhkan untuk menerangkan, menjelaskan, maka di saat itu kaum muslimin bisa mengambil faedah, bisa mengerti mana al-haq, mana batil. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ketika ulama berbicara, maka diwajibkan bagi ulama yang lain pun untuk berbicara juga. Barakallahu fikum, mendukung. Jangan sampai diam kemudian dijadikan oleh sekelompok yang lain, itu aja juga diam kok, ini bagaimana. Akhirnya yang seharusnya fitnah itu segera usai, fitnah itu segera tampak jelas, para ulama berbicara, karena ada yang diam, akhirnya semakin ruwet, semakin panjang, fitnah semakin melebar, banyak yang terjatuh. Barakallahu fikum. Sementara di saat itu dibutuhkan penjelasan yang gamblang, terang, barakallahu fikum. Aduhai, kalau seandainya dia ikut menjelaskan, ikut menerangkan, maka fitnah akan segera terhenti, fitnah akan segera, barakallahu fikum, diangkat, karena kaum muslimin, awamun nas, mengerti hakikat dari kenyataan fitnah, hakikat fitnah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Bisawab wa billahi taufik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.